Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعَدُ Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita buka majelis kita, pengajian kita yang semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dari surah Ar-Rum ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba yakhluqu ma yasha' wa huwa al-'alimu al-qadir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari kelemahan. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah itu, setelah Allah jadikan kalian berawal dari kelemahan, min ba'di dha'fin quwwatan. Maka setelah kelemahan itu Allah jadikan untuk kalian quwwah, kekuatan. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Kemudian setelah Allah berikan kekuatan, jadikan kalian kuat, Allah jadikan min ba'di quwwatin, Allah jadikan setelah kekuatan tersebut dha'fan wa syaiba, kelemahan dan juga tua renta. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan, menjadikan apapun yang Allah kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Dan Allah lah yang maha mengetahui dan maha berkehendak. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita semuanya bahwasanya dalam kehidupan ini ada tiga fase. Ada tiga tahapan. Para ulama mufassirun, ahli tafsir, mereka mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang telah menciptakan kalian min dha'fin, berawal dari kelemahan, ketidakmampuan, ketidakbiasaan, ketidakbisaan. Kata mufassirun, para ahli tafsir, yakni dha'fin, kelemahan yang pertama adalah at-tuhuliyah. Kelemahan di mana seseorang itu masih masa-masa kekanak-kanakan. Masa kecil. Yang mana dia diawali dari tidak bisa berbicara. Tidak bisa makan. Tidak bisa berdiri, bergerak, bebas, berjalan. Ya. Min du'afin, maka itulah awal dari kelemahan seseorang. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan subhanallah, ketika kita mau melihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada manusia, fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk. Ya. Di waktu kecil kita belum memiliki apa? Akal yang sehat. Belum memiliki kepekaan. Belum memiliki akal yang baik. Ya. Kedewasaan dan seterusnya, pengalaman. Ya. Maka Allah jadikan pada saat itu adalah saat yang lemah. Ya. Misalkan bayi. Barakallahu fikum, umur 1 tahun ke bawah. Ya. Mereka belum nalar. Ya. Belum tahu mana yang baik, mana yang jelek. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada usia-usia tersebut min dha'fin, lemah, belum bisa berjalan. Bayangkan kalau kita dari usia 1 tahun sudah bisa berjalan. Ya, mungkin tidak ada yang tersisa dari kita kecuali 1-2 orang. Ya, anak kecil belum nalar, ya. Baru lahir umur 6 bulan sudah bisa lari. Apa yang terjadi? Tabrak mobil, nggih mboten. Iya tidak. Nah, karena dia tidaklah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ja'ala min dha'fin. Ya, menjadikan khalaqakum min dha'fin. Menciptakan kalian dari apa? Kelemahan sesuai dengan penalaran, sesuai dengan akal, pengalaman yang ada pada diri. Maka anak-anak kecil, ya, dia bertahap dalam kehidupannya. Ya, dari disuap, diberikan ASI, ya, dipapah untuk berjalan, semakin dia memiliki nalar, tahu mana yang baik, mana yang berbahaya bagi dirinya. Ya. Mulai saat itu dia mulai apa? Melangkahkan kakinya satu langkah demi langkah. Terus, sampai usia berikutnya, 4 tahun, 5 tahun, min dha'fin masih lemah. Ya, belum bisa dia mencari makan untuk dirinya sendiri. Nah, ini disebutkan oleh Al-Mufassirun ketika menafsirkan ayat ini. Khalaqakum min dha'fin. Allah ciptakan kalian dari kelemahan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan min ba'di dha'fin setelah kelemahan itu, setelah tufuliyah itu, kekanak-kanakan itu, quwwatan. Kekuatan. Yeah. Para mufassirun rahimahumullahu jami'an, para ahlu tafsir, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, dan yang selainnya. Yeah. Apa yang dimaksud? Ja'ala min ba'di dha'fin quwatan. Allah menjadikan setelah kelemahan pada masa anak-anak itu kuwatan. Kekuatan apa itu? Yaitu kekuatan syabab. Kekuatan di mana manusia berada di usia muda. Usia keemasan. Usia yang terbaik. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam 3 fase, hanya pada fase inilah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan apa? Kuwatan. Kekuatan. Ya, ini kekuatannya para pemuda. Dan siapa para pemuda? Ya, disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dan ulama yang lainnya. Ya, yakni pada usia manusia seseorang, ya, dari awal buluk, awal baliknya mereka, ya, sampai 35 tahun atau sampai berapa? 40 tahun. Inilah di mana fase Allah Subhanahu wa taala ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Allah jadikan setelah kelemahan itu apa? Kekuatan, yakni masa-masa muda, masa-masa syabab, fatah. Usia muda. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Dan setelah itu Allah jadikan setelah kekuatan dha'fan, kelemahan plus syaiba. Sepuh, tua renta. Ya, makanya kalau kita perhatikan orang semakin sepuh semakin mirip dengan apa? Anak-anak. Karena dia min ba'di quwwatin, setelah masa-masa kuatnya dia akan kembali dha'fa wa syaiba. Akan kembali melemah dan akan kembali tua renta seperti anak-anak. Yakhluqu ma yasha. Allah menjadikan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Wa huwa al-alimu al-qadir. Dan dialah Allah yang maha tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, enggak mungkin seseorang itu kuat terus sampai 100 tahun seperti anakmu muda. Ya, lupa diri nanti dia. Akan lupa beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akan lupa dia dengan apa? Kematian. Al-alimul qadir. Dan Allah maha tahu, Allah juga maha berkehendak. Terkadang kita tahu sesuatu tetapi tidak bisa apa? Berkehendak. Ini yang baik-baik ini, yang jelek-jelek ini. Tapi tidak punya apa? Kuasa untuk merubah. Adapun Allah, wahuwa al-alimul maha tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia, al-qadir. Dan juga maha berkehendak, maha mampu. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah taala adalah fase yang kedua. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah jadikan setelah masa kelemahan anak-anak quwwatan, kekuatan. Yakni masa apa? Masa muda, usia muda, usia remaja. Dari masa baligh 13 atau 15 tahun sampai berapa? 35 sampai 40 tahun. Inilah masa-masa keemasan seseorang. Dan Allah sebutkan kuatan hanya pada fase ini. Dari 3 fase yang ada. Ya. dan adalah menjadi bukti bahwasannya masa ini adalah masa yang padanya seseorang diberikan dua kenikmatan yang sangat besar, yang mana kata Rasulullah SAW sering dilalaikan, yaitu pada masa muda kenikmatan waktu luang dan kesehatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan, dua kenikmatan, maghbunun fihima katsirun minan nas, banyak dilalaikan oleh manusia keduanya. Apa itu? As-sihhatu wal farad, masa sehat atau kesehatan, dan juga masa lapang, masa luang. Dan pada fatrah atau masa-masa fase-fase usia muda inilah ma'asyaral muslimin, ya, seseorang benar-benar memiliki dua kenikmatan ini. Kenikmatan yang dilalaikan manusia, yaitu kesehatan dan juga apa? Waktu luang. Ya, berbeda dengan para orang tua, ya, kesehatannya mulai apa? Berkurang, mulai sakit-sakitan. Demikian pula masa luangnya mulai berkurang, harus mengurusi istrinya, mengurusi keluarganya, anak-anaknya, belum kalau sudah apa? Mantu, cucu dan seterusnya. Hilang faroknya, masa luangnya. Maka pada usia muda inilah, puah inilah, seseorang benar-benar memiliki dua kenikmatan yang banyak dilalaikan manusia. As-sihatu wal-farok, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu At-Tirmidzi dan juga Al-Imamu Ahmad rahimahumullah dengan sanad yang sahih. Hadis ini menunjukkan betapa nikmatnya atau betapa besarnya kenikmatan masa muda. Betapa emas kesempatan masa muda itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi, "Yadkhulu ahlul jannati al-jannata jurdan murdan mukahhalina abna'a 30 aw 33 sanatan." Yadkhulu ahlul jannati al-jannata, akan masuk penduduk surga ke dalam surga dalam keadaan jurdan murdan. Jurdan tidak memiliki bulu di tubuhnya. Murdan amrat, yang tidak memiliki rambut di dagunya. Mukahhalina, dalam keadaan mereka bercelak. Abna'a 30, usia mereka pada sekitaran usia 30 tahun. Ya. Wasa'u 30 wa 30 sanatan. Atau usia mereka pada usia 33 tahun. Masa apa ini? Anak-anak atau orang tua? Hah? Masamu muda. Masa-masa muda. 30 sampai 33 tahun. Dan inilah ya, fisik-fisik atau usianya para penduduk surga. Kenapa demikian? Karena pada usia muda inilah mereka memiliki kekuatan, kesehatan dan juga waktu luang. Yang mana kenikmatan-kenikmatan itu ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah akan dirasakan secara optimal, secara maksimal ketika usia kita berada di usia muda. Sehingga para penduduk surga, ya, mereka usianya adalah usia apa? Muda. Contoh, di dunia ini, ya, kalau masih muda, mau makan, bebas. Goreng-gorengan, es, gitu. Iya, badannya masih sehat. Coba usia 40 tahun ke atas, 45-50 tahun, mau minum es mikir. Karena fisiknya sudah tidak apa? Tidak pas untuk mengkonsumsi yang seperti itu. Harus hati-hati dia. Ya. Demikian pula kolesterol, darah tinggi mulai masuk dalam tubuhnya. Iya, tidak, ini coba yang sepuh-sepuh ya. Diakui saja, gitu. Iya. Berbeda dengan anak muda, nggak pikir dia makan pedes-pedes, ayo, ya, yeah. Makan es atau minum es seger-seger dipanas-panas langsung, ya, yeah. Berani dia. Maka diantara hikmah kenapa ahlul jannah yadkhulu ahlul jannatil jannata abna'a 30 aw 33, usia mereka usia muda, adalah karena ini kenikmatan-kenikmatan di dalam surga akan mereka rasakan secara apa? Optimal, secara maksimal, sedang kuah, sedang gagah-gagahnya. Makanya di antara ya bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guyonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ada seorang ajuz, seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, udu'ullah, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala ayyudkhilani al-jannah, agar memasukkan aku ke dalam surga." Apa jawaban Rasulullah? "Ya umma fulan, wahai ummu fulan, wahai nenek, ya, la tadkhuluha ajuz." Tidak akan masuk ke dalam surga nenek-nenek, orang-orang tuh tua. Lalu walat tabki, orang tua itu pergi dan menangis. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, akhbiruha, ya, kabarkanlah kepada dia bahwasanya la tadkhuluha, tidaklah mereka masuk ke dalam surga, wahia ajuz, dalam keadaan mereka tua. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka akan dikembalikan pada usia muda. Agar dia bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan surga dengan optimal. Dengan maksimal. Sehingga pada usia inilah. Barakallahu fikum. Usia di mana seseorang itu memiliki kekuatan. Memiliki kesehatan. Dan juga waktu luang. Termasuk memiliki... Ya, namanya darah muda. Apa darah muda? Gairahnya apa? Tinggi. Ya. Dia mampu untuk melakukan segala kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Sehingga ya, ketika para syabab, para pemuda ini, anak-anak muda ini pada usia-usia yang emas ini, mereka justru mengarahkan kehidupannya, ya, menjadikan kehidupannya di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya dan balasannya lebih besar. Ya. Karena sesuai dengan masyaqqahnya, sesuai dengan kesulitan yang ada, sesuai dengan beratnya di mana dia menahan godaan-godaan duniawi, nafsu-nafsu, syahwatnya. Ya. Sementara itu dia memilih untuk apa? Beribadah dekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya lebih besar. Berbeda dengan orang-orang tua, ya, mau maksiat sudah sepuh, ya malu, ya sudah tidak punya tenaga lagi, ya sudah ada istri-istri di rumah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga janjikan kepada para pemuda sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang besar. Ya, termasuk apa yang Rasulullah sallam sabdakan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi mereka di bawah naungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Yakni ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar yang sangat-sangat putih, kakursati naqi, yang putihnya seperti adonan atau seperti tepung, sangat putih menyilaukan. Ya, dalam keadaan tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan. Kalian itu akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tidak memakai alas kaki. Uratan, tidak berpakaian. Kayan sehelai benang pun. Gurlan. Ya, dan belum dikhitan. Ya. Coba bayangkan. Dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Bawahnya, tanahnya sangat putih menyilaukan. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadnu syamsu, matahari itu mendekat ila qadri, ila miqdari mil. Sejarak 1 mil. Sangat-sangat dekat. Ya, matahari saja sekarang... Jaraknya katanya jutaan atau ribuan kilometer. Iya. Iya. Kalau mendekat sekian ribu kilometer atau sekian ratus ribu kilometer akan menghancurkan apa? Bumi. Iya. Demikian katanya. Lalu bagaimana pada keadaan padang mahsyar ini? Panasnya sangat berat. Iya. Dan ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamu al-adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Seorang pemuda yang tumbuh kembang, dewasa, menjalani masa mudanya fi ibadati rabbi. Untuk beribadah kepada Rabb-nya. Di mana pada saat-saat itu banyak sekali dari kalangan anak-anak muda mereka memilih untuk bersenang-senang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemampuan yang ada pada dirinya untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan itu dan belum adanya tanggungan pada dirinya dan seterusnya. Akan diberikan naungan untuk para pemuda. Maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, semua yang tadi kita sebutkan ayatnya, hadis-hadisnya tentang penduduk surganya, ya, termasuk hadis yang sedang kita baca ini, ya, yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya menunjukkan betapa istimewanya usia muda, betapa gemilangnya, ya, para pemuda. Tidak ada fase dari tiga fase yang disebut dengan kekuatan kecuali apa? Masa muda. Tidaklah penduduk surga masuk ke dalam surga kecuali usia mereka sedang pada usia muda. Dan hanya para pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di masa mudanya yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah istimewa usia-usia yang seperti ini, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan lagi yang menunjukkan betapa gemilangnya usia muda, ya, tidaklah kalimat fada yang artinya apa? Muda sebagaimana syabab di dalam Al-Qur'anul Karim, kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab sucinya umat Islam, tidaklah kata fada yang berarti apa? Pemuda. Itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kecuali untuk menggambarkan, mencontohkan, menyebutkan seseorang yang sangat luar biasa dan istimewa. Ya. Tidak percaya, buka dalam Al-Quran kalimat fata yang berarti pemuda. Tidaklah Allah gunakan di situ, sebutkan di situ kecuali untuk menggambarkan orang-orang yang istimewa, orang-orang yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Qalu, mereka orang-orang kafir yang menyembah berhala-berhala di zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam, qalu sami'na, mereka mengatakan kita mendengar, fatan, ada seorang pemuda, fatan, pemuda, yadhkuruhum, yang mereka sebut-sebut, yuqalu lahu Ibrahim, yang mana disebutkan namanya adalah Ibrahim. Ini salah satu lafaz fatan, lafaz pemuda yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan siapa? Untuk menggambarkan siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Seorang pemuda yang bukan hanya cerdas. Bukan hanya gemilang, tetapi apa? Pemberani, tangguh. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya, sangat berani dan sangat cerdas. Di mana dia memperhatikan kaumnya termasuk orang tuanya, ayahnya. Menyembah berhala-berhala, patung-patung yang mereka sendiri yang membuatnya. Lalu mereka apa? Sembah. Di mana saat itu orang-orang tua bahkan pemuda yang lainnya, ma'asyarul muslimin, ya, tidak berani atau bahkan tidak berpikiran untuk apa? Berbeda. Ya, dengan kebanyakan manusia ketika itu atau bahkan semua manusia. Hanya ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kecerdasannya, ya, ingin membuktikan kepada manusia ketika itu, ya, bahwasannya yang mereka sembah itu tidak mampu menolong diri-diri mereka sendiri. Apalagi ya, menolong orang-orang yang menyembahnya. Wong mereka saja dibuat oleh yang menyembahnya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan apa? Berhala-berhala yang ada. Ya, dan menyisakan satu. Maka ketika itu orang-orang mengatakan, yakni mensidang, mendatangkan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ibrahim dengan kecerdasannya dan juga keberanian serta ketangguhannya, ya, membalikkan keadaan yang ada. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan ini, wahai Ibrahim, bi alihatina, dengan sesembahan-sesembahan kita? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan yang melakukannya adalah yang paling besar ini, kata Nabi Ibrahim. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Kalau enggak percaya, coba tanya yang jatuh-jatuh ini. Yang sudah hancur. In kanu yantiqun. Kalau memang sesembahan-sesembahan ini bisa berbicara. Faraja'u ila anfusihim. Faqalu innakum antumudz zalimun. Maka farajau ila anfusihim, mereka ya berkata kepada diri-diri mereka, merenungi diri-diri mereka. Faqalu innakum antumudz zalimun. Sesungguhnya diri-diri kalian, diri-diri kita inilah yang zalim terhadap diri-diri kita. Jadi mereka mulai sadar sebenarnya. Berkata kepada diri-diri mereka, sebenarnya kayaknya kita ini yang zalim terhadap diri kita. Ridho diri kita menyembah sesuatu yang tidak bisa membela dirinya mereka sendiri. Yang bahkan kita sendirilah yang menciptakan mereka, sesembahan kita. Nah, thumma nukisu ala ru'usihim, kemudian mereka pun menundukkan kepala-kepala mereka. Dalam hati mereka, mereka mengatakan, qad alimta ma haula'i yantiqun. Wahai Ibrahim, di hati-hati mereka, sebenarnya engkau itu tahu, alimta. Ya, bahwasanya mereka, ma haula'i yantiqun. Berhala-berhala ini tidak bisa berbicara. Lihat betapa cerdasnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pemberani, tangguh. Ya, meskipun masyarakat seluruh kaum ketika itu termasuk ayahnya menyembah berhala. Dan ini Allah sebutkan kalimat fathan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, untuk menggambarkan seorang yang sangat istimewa, seorang yang sangat luar biasa, cerdas, termasuk khalil, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, siapa? Nabi Ibrahim. Ini fatan yang pertama, pemuda yang pertama. Nah, dan yang kedua, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fatan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, itu adalah untuk menunjukkan, ya, orang yang istimewa lagi, yang sangat-sangat luar biasa lagi. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Yusuf ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berkata, niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha, berkata para wanita di kota ketika itu bahwasanya imra'atul aziz, raja, istrinya raja Al-Aziz, turawidu fataha an nafsih, menggoda fataha, pemuda yang ada di rumahnya. Apa di sini lafadznya? Fataha, fatan, pemuda. Lafadz fatah yang kedua di sini, ya, yang Allah Subhanahu wa taala, pemuda, untuk menunjukkan seseorang yang sangat luar biasa. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihi salam, turawidu fataha an nafsi, mengganggu atau menggoda wanita atau menggoda pemuda yang ada di dalam rumahnya, yaitu siapa? Nabi Yusuf. Apa yang Allah gunakan untuk menggambarkan atau menyebutkan Nabi Yusuf di sini? Fataha, kalimat pemuda. Maka sangat istimewa sekali pemuda itu di dalam Islam. Termasuk dalam Al-Quran. Allah sebutkan untuk menggambarkan orang-orang yang sangat luar biasa. Sangat-sangat istimewa. Nabi Yusuf alaihissalam yang memiliki wajah yang sangat luar biasa tampannya. Akhlak yang sangat baik. Ibadah yang sangat serius bersungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatah. Dalam keadaan beliau masih muda. Dan yang lebih menakjubkan lagi ma'asyarul muslimin. Ya, Nabi Yusuf dengan ketampanannya. Ya, ketika digoda oleh Imra'atul Aziz. Istrinya Aziz ketika itu. Barakallahu fikum raja, ratu. Ya, malah mengatakan. Qala ma'adullah. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Waradathu allati huwa fi baytiha an nafsihi. Wa ghallaghatil abwaba wa qalat hayta lak. Dan ketika itu. Waradathu. Ya. Imra'ah Aziz telah menggodanya. Wa ghallaghatil abwab. Dan dia telah menutup pintu. Ya, pintunya sudah ditutup. Lalu mengatakan. Untuk menggoda Nabi Yusuf alaihi salam wa qalat hayta lak. Kemarilah wahai Yusuf. Ya, sudah digoda sudah. Ya. Tetapi apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? Qala ma'adallah. Nabi Yusuf mengatakan qala ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah seseorang yang sangat luar biasa. Di mana ketika ada seorang wanita yang menyeru kepadanya untuk mengajak untuk melakukan hal yang keji, yakni berzina, dia mengatakan ma'adullah, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang seperti inilah yang mendapatkan naungan Allah kelak pada padang mahsyar. Apa itu? Rajulun da'athum ra'atun, yaitu seorang lelaki yang mengajaknya seorang wanita, bukan sembarang wanita, data mansibin wa jamalin, memiliki kedudukan, harta dan tahta, wa jamalin, dan memiliki paras yang cantik. Qala, kemudian orang tersebut mengatakan, inni akhafullah, akan tetapi saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kalau ada pemuda yang seperti ini. Ya, dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kesempatan yang seperti itu, kalau dia memang masih betul-betul muda, ya, lalu mengatakan ini akhafullah, aku sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, dia akan mendapatkan naungan Allah pada padang mahsyar yang sangat-sangat panas. Yang kedua, dia telah mencocoki Nabi Yusuf alaihi assalam. Ya, seorang pemuda. Qala ma'adallah. Maka ini panutan yang sangat luar biasa. Dan pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan kalimat apa? Pemuda. Maka sekali lagi, pemuda itu benar-benar istimewa, sangat luar biasa. Ya, masa-masa keemasan sangat diagungkan di dalam Islam dan juga di dalam Al-Quran ini yang kedua. Yang ketiga, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dengan lafaz pemuda, al-fata. Ya, yaitu sebagaimana dalam surah Al-Kahfi. Ya, kisahnya Nabi Musa alaihi salam bersama Nabi Khadir alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Wa idh qala Musa li fatahu. Dan ingatlah. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkata lifatahu kepada pemuda yang berada bersamanya, mendampinginya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Nabi Musa mengatakan kepada pemuda yang mendampinginya, la abrahu, saya tidak akan berhenti, tidak akan kembali, hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba, sampai aku bertemu dengan dua pertemuan dua laut, muara dari dua laut, au amdiya huquba, atau aku habiskan waktu yang sangat panjang. Ya, karena disitulah dia akan bertemu siapa? Nabi Khadir alaihi salam, Nabi Musa. Nah, di situ ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya orang yang mendampingi Nabi Musa alaihi salam untuk bertemu Nabi Khadir dengan sebutan apa? Lifatahu, pemudanya. Pemuda yang mendampinginya. Dan tahukah siapa pemuda yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di situ? Siapa? Ah. Belum. Siapa? Disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir dan yang selainnya oleh mufassirun, dia adalah Yusha' bin Nun. Siapa Yusha' bin Nun? Nah, nabi. Seorang nabi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika peperangan, ya, agar matahari itu ditunda untuk tenggelam. Jangan ditunda. Akhirnya benar-benar sore ketika hari itu benar-benar panjang karena doanya berkat mukjizatnya Nabi Yusha' bin Nun alaihi salam yang dia akan menjadi nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi masalam. Barakallahu fikum. Ya, dan di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lifatahu. Ingatlah ketika Musa berkata lifatahu kepada pemuda yang mendampinginya. Siapa yang digambarkan pemuda itu? Nabi Yusha' alaihi salam. Maka barakallahu fikum, sekali lagi Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan lafaz pemuda kecuali untuk orang-orang yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf dan Nabi Yusha' bin Nun alaihi wassalam. Azan ya? Azan belum? Belum yakin? Belum. Satu lagi. Sekali lagi, satu lagi barakallahu fikum yang akan menunjukkan betapa istimewanya para pemuda ini. Yakni di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pemuda untuk orang-orang yang sangat luar biasa. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Nahnu naqussu 'alaika, kita akan menceritakan kepada engkau wahai Muhammad, naba'ahum bil haqq, kisah mereka dengan benar. "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Ya, bahwasannya mereka fityatun, mereka adalah para pemuda yang sangat luar biasa. Amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Rabb mereka. Wazidnahum huda, maka kita pun tambahkan kepada mereka huda, petunjuk. Siapa yang dimaksud di sini fityatun? Siapa para pemuda ini? Ashabul Kahfi, para penghuni goa. Mereka adalah sekelompok pemuda yang sangat luar biasa. Yang sangat-sangat terkenal. Kalau memang kita apa sering membaca Al-Quran. Demikian pula kaum-kaum yang terdahulu. Mereka sangat mengenal Ashabul Kahfi. Ya, membaca dalam Alkitab mereka dan yang selain. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kita akan ceritakan cerita yang sebenarnya. Yang pertama Allah sebutkan innahum fityatun, mereka adalah para pemuda. Sangat istimewanya. Begitu spesialnya para pemuda ini barakallahu fikum. Ya. Sampai-sampai yang pertama kali Allah gambarkan untuk orang yang sangat terkenal yaitu Ashabul Kahfi, orang yang tinggal dalam gua ya, dengan waktu yang sangat panjang ya. Innahum fityatun, mereka adalah para pemuda. Amanu birabbihim, semakin spesial mereka karena mereka disifati dengan amanu birabbihim, mereka beriman kepada Rabb mereka. Wazidnahum huda, maka kita pun tambahkan kepada mereka huda, hidayah, petunjuk. Ya. Dan Ashabul Kahfi ini adalah kalau bahasa zaman sekarang adalah orang-orang yang sangat keren. Pemuda yang apa? Keren. Kenapa keren? Berani beda dengan yang lainnya. Asalkan apa? Asalkan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan ketika itu penduduk di dalam negerinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. sehingga mereka menyelamatkan diri mereka, menyelamatkan agama mereka, menyelamatkan keimanan mereka. Mereka rela berkorban, meninggalkan negeri yang sangat mereka cintai, berlindung di dalam gua. Dan Allah tidurkan mereka, barakallahu fikum, ya, selama berapa? 300 tahun lebih, berapa? 9 tahun. 309 tahun. Barakallahu fikum. 309 tahun Allah tidurkan mereka. Ya. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya mautun suri. Bahasa kita apa? Mati suri. Suri itu surahnya. Wujudnya kayak mati. Padahal Allah tidurkan selama 309 tahun. Ya iya, ratusan tahun. Kita nganggapnya apa? Mati sudah. Ya. Ini ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 4 lafad. Fatan. Fityatun. Ya. Fatahu. Ya. Fataha. Ini semuanya berarti pemuda. Kalau fityah itu para pemuda, jamaknya. Ya. Tidaklah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kecuali untuk menunjukkan apa? Menunjukkan orang-orang yang sangat hebat. Orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semestinya demikianlah para pemuda. Ini adalah masa-masa di mana mereka bisa beramal dengan amalan yang sangat banyak. Di mana mereka memiliki apa faktor-faktor untuk mendukung amalan-amalan tersebut. Kesehatan dan juga waktu luang. Ya. Akan ada masa-masa waktu luang itu akan sangat sulit untuk kita cari. Kapan? Setelah kita lepas dari masa muda. Demikian pula kesehatan-kesehatan itu akan mungkin jarang kita dapati. Ya, seringnya sakit, lemes, dan seterusnya. Kapan? Ketika masa muda ini berakhir. Makanya di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtanin khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramik. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maka ini adalah masa keemasan yang tidak akan pernah kembali lagi. Dan ini pula lah yang akan ditanyakan secara khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul hisab, pada hari perhitungan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazulu qadama ibni Adam, tidak akan bergeser 2 kaki anak Adam, hatta yus'al an khamsin, sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama adalah an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Maka sekali lagi, masa muda ini adalah masa yang sangat-sangat luar biasa, masa keemasan, masa di mana kenikmatan-kenikmatan akan kita dapatkan. Maka manfaatkanlah sebaik-baiknya dan jadikanlah masa itu sebagai masa yang gemilang, masa keemasan, dengan bertakwa, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini, ma'asyarul muslimin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadikan para pemuda untuk benar-benar memanfaatkan masa mudanya yang sangat-sangat istimewa, ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, kita mohon maaf dan kita juga meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.